Diucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat warga ikut guyangan. Guyangan. Iya. Guyangan gak sih ya guyangan? Guyangan ya Bu ya. Guyangan. Guyangan. Buat Mbak Yulia ya pengantin putrinya. Betul banget. Akhirnya mendapatkan Romeo-nya juga. Bukan Romeo namanya Joni. Oh marah kamu. Biasanya kan kalau Julia sama Romeo pantasnya gitu. Iya. Mbak, Sinten tadi suaminya siapa? Joni. Oh. Kalau itu Julia, Harusnya Romeo diganti aja. Jonio. Cucok kita hari ini. Jangan, Mbak Julia cantik. Semoga menjadi keluarga yang bahagia selalu. Amin. Berlimpah rezeki. Berlimpah anak juga keturunan ya. Iya. Dan selalu bahagia setia sampai akhir hayat. Amin. Dan ini say, ditungguin sama teman-teman Garpis di sana ya. Kemarin telat lagunya enggak yang keputer mereka telat rakumanan. Sekarang baru cek sound udah nyampe sini mereka ya. Sip kalau gitu. Sip itu namanya ya. Dan ini masih bersama di Angels ada Cidro 2. Satu apa dua? Satu. Cidro dua, satu. Mbak. Satu. Satu. Iya. Oh satu. Ngeyel. Tata Veronica and the Angels.